ثم أما بعد، قال الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه المواهب الربانية من الآيات القرآنية قال رحمه الله الظاهر أن قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض تفسير لقوله تعالى في الآية الأخرى لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم فالسماء منها مادة الأرزاق والأرض محلها وموضعها. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, berkata Al-Imam Rahman Ibn Nasir As-Sa'di, secara zahir firman Allah Subhanahu wa ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, seandainya penduduk satu negeri, satu kampung, mereka beriman, mereka bertakwa, kami akan bukakan bagi mereka berkah dari atas langit dan dari permukaan bumi. Secara zahir, firman ini merupakan tafsir, merupakan tafsir penjelas terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, yaitu dalam suratul Maidah ayat yang ke-66 yang artinya mereka akan mendapatkan makanan, mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka, dan mereka akan mendapatkan makanan dari bawah kaki mereka. Secara keseluruhan ayat, Allah berfirman, walau annahum aqamut taurata wal injila wama unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa kathirun minhum saa ma ya'malun. Al-Maidah ayat yang ke-66. Seandainya mereka menegakkan, mempraktekkan apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam Injil, dan mereka mengamalkan apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada umat yang muqtasidah. Dan kebanyakan mereka sa'a ma ya'malun adalah orang yang berbuat kejelekan. Adapun umat muqtasidah adalah mu'tadilan tabitan 'alal haq. Umat yang lurus, kokoh berjalan di atas kebenaran. Tetapi wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Tetapi kebanyakan mereka bahkan orang yang melakukan perbuatan jelek. Ayat ini dikatakan sebagaimana beliau tadi sebutkan, tafsirnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri, penduduk satu kampung mereka beriman, bertakwa, kami akan bukakan barokah dari atas langit dan dari permukaan bumi. Tentunya secara umum makna dari dua ayat tadi bahwa kalau manusia beriman, manusia bertakwa, mereka mengamalkan apa yang ada pada kitab mereka. Kalau dulu ahlul kitab Taurat, kalau dulu ahlul kitab Injil, atau apa yang disampaikan, dibimbing oleh nabi mereka yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka ikuti, mereka praktekkan, mereka amalkan, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan apa yang lebih baik, memberikan dengan apa yang lebih baik. Allah tidak membalas hamba-hambanya kebaikan dibalas kejelekan, kebaikan dibalas dengan azab. Allah tidak demikian. Bahkan Allah, perbuatan yang kecil sepele dilakukan oleh hamba itu adalah perbuatan kebaikan, Allah bisa balas dengan surga. Sepele kecil dilakukan oleh seorang hamba, Allah bisa balas dengan surga. Dan tentunya surga bukan balasan yang kecil, tetapi balasan yang sangat besar, tidak ternilai. Sebagai bentuk contoh yang sudah kita dengarkan, ada orang sekedar dia menyingkirkan gangguan di jalan berupa duri atau berupa kayu yang menghalang atau mungkin berupa batu. Tetapi dalam hadis Rasulullah dalam Sahih Bukhari disebutkan, orang ini didapatkan lagi bersenang-senang di dalam surga. Dia masuk ke dalam surga karena sekedar menghilangkan gangguan di jalan. Sepele menghilangkan gangguan itu, bukan berat. Tetapi dia mendapat balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jangankan yang kecil dibalas dengan surga, yang besar tentunya Allah akan membalasnya dengan kebaikan pula, yang lebih besar bahkan, dan tidak terhitung, tidak terkira. Tapi tentunya kapan mereka mendapatkan balasan dari Allah, kapan mereka mendapatkan kebaikan ini, apabila mereka memperhadapkan pula kebaikan. Karena kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Demikian kalau penduduk kampung, penduduk negeri beriman, bertakwa, Allah tidak akan mendatangkan azabnya. Allah tidak akan mendatangkan musibah. Allah tidak akan mendatangkan suatu yang memberatkan mereka. Tetapi karena keadaan penduduk negeri tidak beriman, tidak bertakwa, mereka tidak perhatian dengan imannya, mereka juga tidak perhatian dengan ketakwaannya, maka Allah pun mendatangkan hasil dari perbuatan mereka. Itulah yang disebutkan dengan ayat tadi, wa katsirum minhum sa'ama ya'malun. Kebanyakan mereka adalah orang yang sa'ama ya'malun, berbuat kejelekan. Sehingga kalau kejelekan yang dilakukan oleh seseorang atau satu kaum, tidak mungkin didatangkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya mereka kalau ingin mendapatkan kebaikan, berimanlah dengan iman yang benar, bertakwalah dengan takwa yang benar. Allah ketika menjanjikan sesuatu tidak akan menyelisihi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi janji. Apa janjinya? Ayat tadi. Kalau mereka beriman, bertakwa, Allah bukakan berkah, datangkan berkah untuk mereka dari atas langit. Allah turunkan berkah buat mereka dari atas langit dan dari permukaan bumi. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Menghancurkan dunia ini gampang, membuatnya gampang, menurunkan berkah bagi Allah mudah. Tidak sulit. Dan kalau Allah menurunkan berkahnya berarti itu tandanya dia mendapatkan kebaikan. Karena berkah itu menandakan, menunjukkan kebaikan yang Allah inginkan. Ditafsirkan dengan apa ayat tadi yang di dalam ayat dalam suratul Maidah ayat yang 66 tadi, mereka memakan apa yang Allah turunkan dari atas mereka, atau Allah memberikan makanan dari atas mereka dan memberikan makanan dari bawah kaki mereka. Dari atas Allah datangkan hujan yang berbarokah, hujan yang menyuburkan tanaman, hujan yang menyebarkan bibit-bibit makanan, kebaikan dari dalam tanahnya. Tanahnya diisi dengan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat dan juga hewan-hewan yang memang mereka bisa mengambil kemanfaatannya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau mereka benar-benar beriman, bertakwa, mereka yakin mereka akan mendapatkan ini. Sehingga apa yang didapatkan oleh umat-umat terdahulu berupa azab, berupa musibah, demikian tentunya kita yang ada pada hari ini tentunya karena kita pertama kurang keimanannya, kurang ketakwaannya. Atau mereka kurang keimanannya, kurang ketakwaannya. Atau bahkan ketika azab yang membinasakan mereka, mereka kufur kepada Allah, tidak lagi beriman kepada Allah, dan tidak lagi bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian, iman dan takwa akan diraih tentunya dengan usaha pencarian iman dan takwa. Tidak mungkin seorang tiba-tiba langsung beriman, tiba-tiba langsung bertakwa dengan usaha pencarian iman dan takwa tersebut. Sebaik-baik kita dalam mencari iman dan takwa adalah dengan kita belajar agama. Karena dengan belajar agama kita mengerti iman yang benar. Sehingga dengan mengerti iman yang benar kita bisa merealisasikan iman yang benar. Demikian takwa yang benar. Karena sungguh banyak yang mengatakan kita orang yang beriman tapi ternyata dia menyelisihi iman yang sempurna. Kita bertakwa sementara dia juga mendatangkan apa yang melanggar ketakwaan. Yang ketakwaan itu adalah iman. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Atau amalan iman itu juga dari amalan-amalan takwa. Juga dari amalan-amalan takwa. Namun kata para ulama, sebagai bentuk perbedaan antara iman dengan takwa, kalau iman diinginkan amalan-amalan ta'ah, kalau takwa diinginkan peringatan-peringatan dari kejelekan. Jadi kalau iman diinginkan dengannya pelaksanaan amalan-amalan kebaikan. Tetapi kalau takwa diinginkan dengannya peringatan dan meninggalkan kejelekan. Jadi kalau mereka beriman mengamalkan amalan kebaikan, mereka bertakwa meninggalkan apa yang dilarang, la fatahna alaihim barakat, kami akan turunkan kepada mereka berkah dari atas langit dan dari permukaan bumi. Mengetahui ini amalan baik, mengetahui ini amalan buruk, sehingga harus ditinggalkan. Dengan apa? Dengan kita belajar ilmu agama. Gak mungkin kita mengetahui ini baik, ini buruk, kalau kita tidak belajar agama. Makanya inti masalah terhadap semua perkara adalah berilmu terlebih dahulu baru mengamalkannya. Kalau ilmunya adalah menyuruh kita untuk melakukan perbuatan baik, maka kita mengamalkan perbuatan baik. Kalau ilmunya bahwa ini jelek harus ditinggalkan, maka kita harus meninggalkannya. Dan di sana ada keterangan pula untuk skop yang lebih kecil, yaitu apabila seorang beriman, bertakwa, dia akan dibimbing oleh Allah. Dia akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika dia beriman dan bertakwa, akan memberikan kebaikan kepada sekitarnya. Gak mungkin ada orang yang beriman, bertakwa, lantas dia memberikan kejelekan bagi sekitarnya, itu tidak mungkin. Bahkan dengan keimanan dan ketakwaan, sekitarnya jadi baik. Kalau seorang saja seperti ini, bagaimana sekumpulan manusia? Bagaimana sekumpulan masyarakat? Bagaimana sekumpulan tentunya daerah ataupun negara? Misal mereka beriman, mereka bertakwa, maka akan datang kebaikan. Dan tentunya sebagai bentuk contoh, lihatlah Rasulullah dan para sahabatnya. Allah datangkan barokah dari atas langit dan barokah dari permukaan bumi. Dan barokah pula, kalaupun diinginkan dengannya tadi suatu yang dapat dirasakan dan indera, makanan, minuman, juga diinginkan dengannya apa yang mungkin dirasakan oleh batin seseorang. Orang yang mendapat barokah, kehidupannya nyaman, walaupun mungkin dia tidak makan, dia tidak minum, nyaman bawaannya, tenang. Dia mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mungkin dia punya harta yang banyak, makanan minuman apa saja yang dia mau dia bisa. Dia memiliki daripada perhiasan dunia tapi tidak diberkahi oleh Allah, Dia merana. Itu namanya tidak mendapatkan barokah. Merana dia. Apa yang dia miliki, tidak dia rasakan nikmatnya, tidak dia rasakan kebahagiaannya. Tetapi kalaupun seorang tidak memiliki apa-apa, dia beriman, dia bertakwa, Allah akan bimbing dia dengan tentunya kebaikan dari barokah ini. Dia nyaman, dia tentram, tidak gelisah, tidak gundah gulana. Dia penuh percaya diri dengan kehidupannya di dunia ini dan nanti dia kembali di akhirat. Wallahu a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Jadi kalau dikatakan skupnya lebih kecil lagi, setiap individu kalau beriman dan bertakwa, dia akan memberikan kebaikan pada sekitarnya. Kalau seorang suami beriman dan bertakwa, dia akan memberikan kebaikan pada anak istrinya. Kalau istri beriman dan bertakwa, dia akan memberikan kebaikan kepada anak dan suaminya. Demikian kalau anak beriman dan bertakwa, dia akan memberikan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Kalau mereka satu keluarga ini beriman bertakwa, akan memberikan kebaikan dan kebaikan dan ketentraman pula bagi sekitarnya. Dan setiap orang berbuat keimanan, ketakwaan akan memberikan kebaikan kepada sesamanya, sehingga tadi sudah disebutkan barokah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu taala, fasama'u minha madatul arzak. Langit itu merupakan sarana yang Allah siapkan untuk memberikan rezeki. Demikian bumi tempat menerima apa yang Allah turunkan dari atas langit tersebut. Wal ardu mahalliha mahalluha wa maudhi'uha, sehingga kalau turun barokah dari atas langit, tentunya akan turun ke permukaan bumi, dan permukaan bumi akan memunculkan barokah tersebut, akan memunculkan, mewujudkan barokah tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah manusia datang ke Hasan Al-Basri mengeluhkan tentang pertanian mereka, peternakan mereka hancur. Hancur, binasa. Jadi pertanian mereka, ladang sawah mereka, peternakan mereka hancur. Karena itulah penghasilan mereka. Dan tentunya juga ada yang mengadukan perdagangan mereka bangkrut. Ada lagi yang mengadukan mereka tidak mendapatkan anak. Tidak mendapatkan anak. Apa pesan Hasan Al-Basri kepada mereka? Perbanyaklah beristighfar. Perbanyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau minta ampun, selalu minta ampun, selalu beristighfar kepada Allah, nanti semua itu akan diperbaiki dan tentunya akan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Amalan istighfar, amalan iman. Dan kenapa kita beristighfar? Karena kita melakukan perbuatan dosa. Meninggalkan perbuatan dosa, itu yang diinginkan amalan takwa. Sehingga kalau ingin perladangannya bagus, cocok tanamnya, pertaniannya, perdagangannya, beriman dan bertakwalah sebetulnya. Perbanyak istighfar. Minta ampun kepada Allah. Kalau kita sebagai hamba berendah diri di hadapan Allah, menyadari dirinya sebagai hamba, Allah menjadi cinta kepada hambanya. Tetapi kebanyakan kita pongah, angkuh, sudah melakukan perbuatan dosa, lantas kemudian tidak mau meminta ampun kepada Allah. Apa yang dimiliki oleh manusia tidak berlaku lama. Tidak berlaku lama, sebentar usianya. Terlebih lagi kalau Allah ingin menguji hambanya atau Allah menginginkan memperingatkan hambanya, suatu yang mereka miliki bisa lenyap dan bisa hancur, bisa binasa seketika. Bisa binasa seketika. Mungkin kita pernah mendengarkan Qarun, orang daripada orangnya Fir'aun atau pengikutnya Fir'aun. Apa sih yang tidak dipunyai Qarun? Sampai ketika didapatkan tanah galian, harta dalam tanah, dalam timbunan tanah, timbunan tanah dari harta kuno. Bukan dikatakan harta peninggalan kerajaan ini, tapi disebut harta Qarun, harta Karun. Saking terkenalnya Karun, Qarun ini memiliki banyak harta yang dia diadab oleh Allah, dimasukkan dalam permukaan bumi dengan hartanya. Ditenggelamkan di permukaan bumi dengan hartanya. Apa sih yang dia tidak punya? Dia punya segalanya dari harta. Tetapi Allah ingin menunjukkan bahwa Allah kalau menginginkan sesuatu hancur-hancur, binasa-binasa. Maka seketika Bukan cuma hartanya hancur binasa, orangnya sekalian masuk ke dalam permukaan bumi dan tidak berwujud. Ditelan oleh permukaan bumi, tidak berwujud. Sehingga tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang angkuh, yang sombong, baginya untuk menyadari bahwa dia adalah seorang hamba. Dia beriman, dia bertakwa, dia meminta ampun kepada Allah. Bukan sebaliknya, dengan merendah diri ini dia jauh daripada kebaikan, tapi bahkan Allah mendatangkan, menurunkan barokah dari sisinya, dari atas langit, dari permukaan buminya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Sekali lagi kita katakan, juga perlu untuk kita ingat bahwa bukan hanya makanan dan minuman, tetapi apa yang dirasakan oleh kalbu, batin kita nyaman, tentram, itu adalah tentunya pemberian anugerah yang besar. Pemberian atau anugerah yang besar. Karena tadi sudah disebutkan, ada orang yang banyak hartanya, tapi kalbunya tidak nyaman, tidak tentram, percuma dengan harta yang banyak. Percuma dengan apa yang dia miliki, dengan pemilikan yang banyak. Tidak bermakna bagi kehidupannya, karena resah, gelisah, tidak nyaman, tidak tentram. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tadi sudah disebutkan di sini, fasama'u min hamadatul arzaq wal ardu mahalluha wa maudi'uha. Dan tentunya ini menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha berkuasa. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengatur. Ketika dia menetapkan sesuatu, tidak ada yang bisa menyelisihi. Tidak ada yang bisa menyelisihi dan tidak ada yang bisa mencegah ketika dia menetapkan sesuatu. Karenanya kita sebagai hamba, kita hanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha berkuasa, maha menetapkan, maha menentukan terhadap perkara hamba-hambanya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dengan demikian kita telah selesai membaca masalah ini. Qala rahimahullahu ta'ala, faslun qawluhu ta'ala, idh yubayituna ma la yarda minal qawl. Fasal qawluhu ta'ala, ketika mereka merencanakan satu makar di malam hari dengan apa yang Allah tidak ridhoi dari perkataan. Ketika mereka merencanakan makar atau apa yang Allah tidak ridhoi dari perkataan. Qala rahimahullah, dhammalahum min wajhainin. Dhammalahum min wajhaini. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mencela mereka dari dua sisi. Idh yubayituna, ketika mereka merencanakan makar atau mereka merencanakan dengan pembicaraan mereka apa yang Allah tidak ridai. Tercela mereka dalam dua sisi. Sisi yang pertama, min jihati fi'li dzam. Sisi yang pertama, dari sisi mereka ingin melakukan perbuatan dosa. Mereka ingin melakukan perbuatan dosa. Dan tentunya siapa yang menginginkan melakukan perbuatan dosa tercela. Walaupun belum terrealisasi, belum terlaksana. Dia cuma merencanakan, saya ingin melakukan misalnya perbuatan zina. Belum terrealisasi, tercela. Urusan dapat dosa, nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang dia inginkan itu sudah tercela. Wal israr ala dzam, sisi yang kedua, dia bersengaja untuk melakukan perbuatan dosa. Karena melakukan perbuatan makar dengan apa yang Allah tidak ridhoi dari perkataan, dari pembicaraan, ini namanya menyengaja melakukan perbuatan dosa. Ini tercela dari sisi ini. Kemudian ada sisi yang ketiga kata beliau, walaupun tadi sudah disebutkan ada dua sisi tercelanya. Wa thamma wajhun thalis. Tapi di sana juga ada sisi yang ketiga. Minadzam, dari apa yang tercela dari keinginan mereka berbuat jelek, merencanakan di malam hari makar untuk melakukan perbuatan jelek. Anna Allah dhammahum alal makar. Allah mencela mereka karena mereka sudah merencanakan atau tujuannya ingin merencanakan perbuatan apa? Makar. Jadi mereka melakukan perbuatan dosa, mereka menyengaja di atas perbuatan dosa tersebut, dan mereka bermaksud makar. Kenapa dikatakan itu makar? Li'anna tabyita huwa tadbir lailan ala wajhil khadi'a lil haqqi wa ahlihi. Dikarenakan tabyit, kalimat tabyit dari kalimat yubayyitun yang artinya melakukannya di malam hari, itu adalah tadbir lailan, pengaturan perencanaan di malam hari. Tetapi perencanaan ala wajhil khadi'ah, perencanaan dengan tujuan untuk melakukan penipuan, pengkhianatan, lil haqqi, kepada kebenaran, wa ahlihi, dan pembawa atau orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Min kalamihim wa qawlihim bima yubghiduhu Allahu wa la yardahu. Dengan perkataan mereka, pembicaraan mereka, perkataan dan pembicaraan yang Allah tidak ridhai dan Allah murkai. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kenapa tidak diridhai dan Allah murkai? Minal aqwal muharramah. Karena pembicaranya pembicaraan, perkataan-perkataan yang tidak dibolehkan, diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, namanya makar tujuannya adalah untuk menjatuhkan kehormatan, untuk melenyapkan jiwa dan seterusnya, ini keinginan makar atau untuk melakukan naam apa pemboikotan dan seterusnya kepada siapa yang tidak pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Cuma karena telah masuk waktu isya, kita lanjutkan keterangan ini nantinya pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Dan sebagai bentuk kesimpulan yang kita telah ambil sebelumnya, agar kita beriman dan bertakwa kalau kita ingin mendapatkan kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita semuanya dan tentunya memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mendengarkannya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.